Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعصم الله منها أهل السنة والجماعة الذين ظلوا على ما كان عليه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ahlus sunnah wal jamaah dari syubhat-syubhat ini, yaitu khobar-khobar ahad tidak diterima di dalam bab akidah, yang mana mereka ahlus sunnah senantiasa berada di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berada di atasnya. Far rasulu kana yabni ala khabaril wahidi alaihi salatu wassalamu wassahabatu kanu yabnun ala khabaril wahidi. Karena Rasul alaihi salatu wassalam dahulu menetapkan sebuah keputusan berdasarkan khabar satu orang, dan para sahabat radhiyallahu anhum dahulu juga menetapkan sebuah keputusan berdasarkan khabar satu orang. Ar-Rasulul Karimu alaihi salatu wassalamu kana yursilu syakhsan wahidan ila Kisra wa syakhsan wahidan ila Qaisara wa ila ghairihima kadhalika. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dahulu mengutus satu orang kepada Kisra, Raja Persia, dan beliau pun mengutus satu orang kepada Kaisar, Raja Romawi, dan beliau mengutus kepada selain keduanya demikian pula, yaitu mengutus satu orang. Thumma ya'khudhul jawaba minhum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil jawaban dari para utusan tersebut. Wa yurattibu alaihi tajhizal juyushi alaihi salatu wassalamu au ma yarahu. Dan beliau alaihi salatu wassalam menetapkan atas jawaban tersebut persiapan pasukan-pasukan atau apa yang beliau pandang perlu. Li'annal hujjata qamat 'alaihim. Karena sesungguhnya hujjah telah tegak pada mereka. yaitu pada para penguasa dan para raja tersebut. Kama qala fi kitabihi ila Qaisara, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam surat beliau kepada Kaisar, Raja Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin alaihi salatu wassalamu abdillahi wa rasulihi ila Hirakla Azimir Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad alaihi salatu wassalam, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hirakl, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, adapun yang setelahnya. Fa inni ad'uka bid'ayatil islami, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marrataini. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan dakwah Islam, masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah Azza wa Jal akan memberikan kepadamu ganjaran pahalamu dua kali. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyina. Kemudian apabila engkau berpaling, tidak mau masuk ke dalam Islam, maka sungguh engkau akan menanggung dosa para pengikutmu. Al-arisiyin maknanya adalah para petani. Namun yang dimaksud dengannya adalah seluruh orang yang mengikuti Hirakl. Dan dikhususkan penyebutan para petani di sini karena di zaman dahulu para petani adalah orang-orang yang paling mudah untuk mengikuti sesuatu atau seseorang. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan wahai ahlul kitab, kemarilah kepada sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah semata, dan tidaklah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan tidaklah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Apabila mereka berpaling, katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk berserah diri. Fa'ala ma fa'ala Qaisar. Lalu Qaisar pun melakukan apa yang ia lakukan. Wa sa'ala an ahli hadzar rajuli. wa aqrabin nasi ilaihi, dan Herakl pun dan Kaisar yaitu Herakl bertanya tentang keluarga laki-laki ini yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan bertanya pula tentang orang-orang terdekatnya. Faja'a Abu Sufyana wa ma'ahu majmu'atun, lalu datanglah Abu Sufyan yang tatkala itu masih musyrik, dan bersamanya sekumpulan orang-orang Arab. Wasa'alahum Heraklu as'ilatan, dan Herakl pun bertanya kepada mereka beberapa pertanyaan. Wa fi dhaw'il as'ilati tabayyana lahu anna rasulullahi haqqan, dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut jelaslah bagi Herakl bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah benar-benar utusan Allah. Wa arada an yuslima, dan Herakl ingin masuk ke dalam Islam. Wa da'a qaumahu ilal islami, dan ia mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Fa'abau, namun kaumnya menolak. Fa'asara mulkahu, lalu Herakl lebih memilih kekuasaannya daripada Islam. Walam yuslim, dan Herakl pun tidak masuk ke dalam Islam. Raja'a ilaihi bijawabi Herakl syakhsun wahidun. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa jawaban dari Herakl satu orang saja. Inna hadza ma qabilal islama, bahwasanya Herakl ini tidak mau menerima Islam. Jahazal juyusha alaihi salatu wassalamu ra'a annal hujjata taqumu bihadha, maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mempersiapkan pasukan karena beliau memandang bahwa hujjah telah tegak dengan surat ini. Fa'in abaita fa'innama alaika ismul arisiyina, di mana di dalamnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila engkau tidak mau masuk ke dalam Islam, maka engkau akan menanggung dosa para pengikutmu. Lau kana yushtaratu fi iqamatil hujjati al-adadul mutawatiru, hal kana Rasulullah yaktafi biwahidin? Seandainya dipersyaratkan dalam penegakan hujjah jumlah yang banyak, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencukupkan dengan khobar dari satu orang saja? Fabana alaihi annahu idza radda khabar al-wahidi hadha fa innahu yahmilu إثم الأريسيين الفلاحين أتباعه. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menetapkan atasnya bahwasanya apabila ia, yaitu Hirokal, menolak khobar dari satu orang ini, yaitu utusan yang Rasul alaihi salatu wassalam utus kepada Hirokal, maka sungguh ia, yaitu Hirokal, akan memikul dosa al-arisiyin, yaitu al-fallahin, para petani, yaitu adba'ihi, para pengikutnya seluruhnya. Tahmilu wizraka wa wizra atba'ika idha abaita. Engkau wahai Raqal akan memikul dosamu dan dosa para pengikutmu apabila engkau tidak mau masuk ke dalam Islam. Fahuwa ya'famu wa ya'famu atba'uhu. Maka Hirokal berdosa dan berdosa pula para pengikutnya. Wa hadzal ithmu huna huwal kufru. Dan dosa ini di sini yang dimaksud adalah kekafiran. Thumma ba'da dhalika jahazal juyusha fi ghazwati Tabukin alaihi salatu wassalamu. Kemudian setelahnya Rasul alaihi salatu wassalam mempersiapkan pasukan di dalam perang Tabuk, yaitu untuk menghadapi orang-orang Romawi, para pengikut Hirokal. Limadha, kenapa beliau mempersiapkan pasukan tersebut? Li'annahu qad qamat alaihil hujjatu. Karena sungguh telah tegak hujjah pada Hirokal. Fayastahiqqul adzaba bi khabari wahidin. Maka Hirokal berhak mendapatkan siksaan berdasarkan khabar satu orang. Wajahazal juyusha bi khabari wahidin. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mempersiapkan pasukan berdasarkan khabar dari satu orang. Li'anna ashabahu ma kanu yakdzibuna. Karena sesungguhnya para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah mereka berdusta. Arsala ilal yamani wa arsala ila umana. Arsala katabal muluka wal jababirata. Rasul alaihi salatu wassalam mengutus seorang utusan ke negeri Yaman. Beliau mengutus seorang utusan ke Oman. Beliau mengutus dan mengutus. Beliau alaihi salatu wassalam menulis surat kepada para raja dan para penguasa di berbagai penjuru bumi. Limadha yaktafi bil wahidi idza kanatil hujjatu la taqumu bi khabaril wahidi. Mengapa Rasul alaihi salatu wassalam mencukupkan dengan satu orang utusan apabila hujjah tidak tegak dengan khabar dari satu orang saja? hum yaquluna, sementara mereka ahlul bid'ah, terkhusus orang-orang Mu'tazilah, mengatakan al-hujjatu la taqumu bi khabaril wahidi li'annahu dhannun. Hujjah tidak tegak dengan khabar satu orang saja, karena khabar dari satu orang saja hanyalah sangkaan belaka. Kaifa ar-rasulu yaktafi bi an yab'atha ila kulli jabbarin wa kulli malikin wa kulli dhi sultanin yursilu lahu syakhsan wahidan faqat. Lalu bagaimana mungkin Rasul alaihi salatu wassalam mencukupkan dengan mengutus kepada setiap penguasa, setiap raja, setiap orang yang memiliki kekuasaan, beliau mengutus kepadanya satu orang saja? Thumma ba'da dhalika yujahizu lahul juyusha idza lam yuslim wa yadkhul fil islami. Kemudian setelahnya Rasul alaihi salatu wassalam mempersiapkan untuknya pasukan apabila penguasa atau raja tersebut tidak mau masuk ke dalam Islam. Idzan hadhihi tasfa'u wujuha ahlil bid'i wa ahlil ahwa'i. Kalau begitu, hal ini, yaitu bahwa Rasul alaihi salatu wasalam mengutus satu utusan saja kepada setiap raja dan penguasa, dan membuat keputusan berdasarkan satu utusan tersebut, hal ini menampar wajah-wajah para ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu, yaitu yang menolak khobar-khobar ahad, yang menolak khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan, terkhusus di dalam perkara akidah. Wa ayatun kathiratun, dan banyak ayat yang menunjukkan diterimanya khabar dari satu orang saja. Musa alaihi salatu wassalamu ja'ahu rajulun wahidun yaqulu lahu innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya satu orang berkata kepadanya, sesungguhnya para pembesar bermusyawarah tentang dirimu untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, karena sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Fa kharaja, maka Nabi Musa alaihissalam pun keluar dari kota tersebut. Bana ala khobarihi, beliau Nabi Musa alaihissalam membuat keputusan berdasarkan khobar satu orang tersebut. Waja'at humra'atun bintu Shu'aibin in kana Shu'aiban ar-rajul as-saliha. Dan datanglah kepada Musa alaihissalam seorang wanita, yaitu putri Shu'aib, dan sungguh Shu'aib adalah seorang yang saleh. Taqulu lahu, wanita tersebut berkata kepada Musa alaihissalam, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan ganjaran upah kepadamu atas apa yang telah engkau lakukan, yaitu mengambilkan air untuk kami. Saddaqaha. Nabi Musa alaihissalam membenarkan wanita tersebut, padahal satu orang. Hadza min sayril anbiya'i tasdiqu akhbaril ahadi. Ini termasuk di antara sejarah kehidupan para nabi, yaitu membenarkan khobar-khobar ahad. Wa min siratir rasulil karimi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk pula di antara sejarah kehidupan rasul yang mulia, yaitu menerima khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan, bahkan dari satu orang saja. Wa manhajun syara'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan sebuah manhaj, sebuah jalan yang Allah Ta'ala syariatkan. Ya'ti ha'ulai min ahlil ahwa'i fil qarni thani wa yad'una mithla hadhil qa'idatil fasidati allati yarudduna biha akhbarar rasulis sadiqil masduqi alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah mereka ini dari kalangan para pengikut hawa nafsu di abad yang kedua Hijriyah, dan mereka meletakkan semisal kaedah yang rusak ini, yaitu menolak khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan, terkhusus dalam perkara akidah, yang mereka menolak dengan kaedah tersebut khobar-khobar, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang jujur lagi dibenarkan ucapannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.